males banget mergo mau ditukani pak guru. Golek dolanan sing iso marahi guyang guyu. Kabeh guyub rukun ndo padha melu aku. Ning kene ayo kabeh bareng golek ati seneng. Kedo hobi mbak ayo dolanan cuplak-cuplak suweng. Mulai diwiwiti waya salah wengi. Sopo iki le jatahe sing dadi. Sing dadi jebule anake Mas Kardi. Lah cepet tawake ke dijengkingke. Sopo sing nyekel watune terus diupengke. Tangane dikeke ndhuwur gegere. Mubeng minger watu pindah ning tangan liyane. Ono tangan sing putih, ono tangan sing ireng. Watu cilik mubeng nek mandek dikegem. Lah dadi mesti bingung le jede watu mubeng. Iki dolanane jaman Simbah Buyut. Tojo kakean omong tak marahi ribut. Kabeh kuwi kanca mulo aja do gelut. Nek do gelut mengko tak sabet nganggo pecut. Sing ngerti pecut rale. Ora iya. Baju blasu blasu ke tenggel. Telah hitam kok aku tadi meneh. Wingi wis dadi saiki tadi meneh. Watune wis diubengke mbok dicekel sapa. Dicekel sapa ya, dicekel sapa ya. Si pecah kok malah guyang guyu. Aku kepikirane kuwi sing gawa watu. Mbasan tak pedek kok aku salah milih. Waduh ngalamate aku tadi meneh. Wis yo wis lah asluwe. Sing dadi aku tok ning tangane akeh. We alah kok aku sial banget. Aku tadi terus marahin das kumumet. Das mumet pikiran pundet. We dilalai aku nemu watu ne. Pulau watu ne dicekel sing pojok dewe. Parmit jenenge bendel rambute. Bila kau tenan aku we surat dadi. Sing melu kok saya okeh banget ti. Cupla cupla suang suang geteng gelenter. Mampu ketunduk puter. Kesesok meneh yo para kanca-kanca.